نستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin bab istiqaq, masih tentang yakin dan tawakal. Hadis yang ke-10 dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. An Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala ya'ni idha kharaja min baytih bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wukit wa taha 'anhu syaitan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i wa ghayruhum. Wa qala Tirmidhi hadithun hasan. Zada Abu Dawud fa yaqulu ya'ni syaitan li syaitanin akhar, كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkata, yaitu mengucapkan doa ketika keluar dari rumahnya, ucapan ini ketika keluar dari rumahnya bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan di matan hadis, man qala ya'ni idza kharaja min baitih. Man qala ini sabda Rasul, barang siapa yang mengucapkan ucapan qut ya'ni idza kharaja min baitih, yaitu ketika dia keluar rumah. Ini tambahan keterangan dari perawi, entah itu Anas bin Malik atau yang di bawah beliau, tabi'in atau yang berikutnya. Ini keterangan dari perawi hadis dan bukan termasuk dari sabda Rasulullah SAW. Dibubuhkan untuk menjelaskan. Ketika dia keluar rumah mengucapkan doa ini, bismillahitawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, wala haula wala quwata illa billah, dan tiada daya dan upaya, tiada kekuatan yang bermanfaat kecuali dengan taufik dari Allah, kecuali dengan kekuatan Allah. Yuqalulah, kalau dia ucapkan doa ini, maka hamba itu pun dikatakan kepadanya dia mendapatkan fadilah, hudita, kamu dengan doa itu telah terbimbing, mendapatkan hidayah dari Allah, wa kufita, dan kamu telah dicukupi dalam segala urusanmu, wa wukita, dan kamu pun telah dilindungi dari segala kejelekan dan mara bahaya. Wa tanaha anhu syaitan, bukan hanya itu, syaitan pun menjauh darinya. Syaitan pun menghindar dan menjauh darinya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, juga Nasa'i. Kata Tirmidzi, hadis hasan. Diriwayatkan dalam sunan mereka. Ada tambahan lafaz dalam Abu Dawud pada sunannya, fayaqulu, maka syaitan pun berkata kepada syaitan yang lain, kepada sesama syaitannya, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, bagaimana kamu menghadapi orang ini yang sudah mendapatkan hidayah, lagi dicukupi segala urusannya, juga dilindungi dari segala kejelekan dan mara bahaya. Hadis ini juga termasuk hadis atau sunnah yang mengajarkan doa ketika keluar rumah. Bentuk lain seperti yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah pada hadis yang sebelumnya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala 'alayya. Seperti hadis yang lalu. Nah, ini juga salah satu bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa yang pantas dan agar selalu dijaga, diamalkan oleh setiap muslim setiap kali dia keluar rumah dengan menyebut nama Allah sebagai permulaan dia hendak menjalankan aktivitas dia sehari-hari keluar rumah, entah itu bekerja atau apa. Nah, tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah itu aku bertawakal hanya kepadanya, karena dia hendak melakukan asbab ikhtiar, hendak berusaha, dia hendak melakukan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka tentunya diperlukan bahkan yang wajib baginya bertawakal kepada Allah, memasrahkan dan menggantungkan segala urusannya kepada Allah, menggantungkan harapannya hanya kepada Allah. Asbab itu hanya sekedar cara atau jalan yang harus dia laksanakan sebagai perintah Allah kepadanya. Oleh sebab itu, Rasul juga sebutkan dalam doanya, wala haula wala quwata illa billah. Bahwa tidak ada kekuatan dan daya upaya manusia kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Segala usaha yang dia jalani, segala amalan yang dia lakukan, semua itu bukan sebagai penentu dia mendapatkan apa yang dia harapkan. Bukan sebagai penentu dia akan dapati apa yang dia kejar. Walaupun dia telah banting tulang peras keringat, belum tentu dia dapat rezeki di hari itu. Walaupun dia telah kerahkan segala kemampuan yang dia punya, belum tentu dia mencapai target yang dia inginkan. Yang dia kejar adalah misalnya keuntungan 1 juta di hari itu. Kekuatan dan usaha Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukannya. Mungkin dia hanya dapat 500, 600, lebih, kurang. Bisa pula lebih dari target yang dia harapkan. Yang dia ingin ke 1 juta, mungkin Allah berikan kepadanya 1,5 sampai 2 juta. Oleh sebab itu, kekuatan dan usaha manusia bukanlah penentu segala-galanya. Kekuatan dan usaha itu akan bermanfaat, akan berguna dengan izin dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan fenomena ini, percaya diri, terlalu pede dengan usaha dan kemampuan yang dia punya, ini sifatnya orang-orang kafir. Seperti yang Allah sebutkan di dalam Quranul Karim, qala innama utituhu ala ilmin indi. Sebangsa Qarun dan yang semisalnya membanggakan dirinya dengan apa yang dia punya, harta benda, perhiasan, dunia. Dia katakan innama utituhu ala ilmin indi, aku dapati ini semua karena ilmu yang aku punya, karena aku memang pandai, karena aku memang berusaha, ini semua jerih upaya saya. Karena saya memang pandai memanage, karena saya memang ulet, tekun, dan lain sebagainya. Sama sekali melalaikan taufik dan kekuatan atau hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukannya kemudian alhamdulillah, Allah yang memberikan ini kepada saya, ini titipan dari Allah. Sebagaimana seorang mukmin akan berkata demikian. Nah, doa ini doa yang begitu mulia. doa yang besar fadilahnya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau seorang muslim membaca ini ketika keluar rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, maka dia itu terbimbing, terhidayai, tercukupi dan terlindungi. Hanya dengan ucapan yang pendek ini, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, mendapat keutamaan besar, hidayah dari Allah, dicukupi segala urusannya dan dilindungi dari segala kejelekan dan mara bahaya yang mungkin mengancam pada setiap saat ketika dia keluar rumah. Ada orang-orang yang hasad, orang-orang yang berniat jelek, mungkin hendak merampok atau merampas hartanya. Setelah dia kerja sepanjang hari, subhanallah. Namun dengan doa ini, Rasulullah janjikan dia akan dilindungi dan dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, musuh terbesarnya yaitu syaitan menyingkir dan menjauh darinya. Tanaha anhu syaitan. Bahkan dalam riwayat Abu Dawud, syaitan berkata kepada syaitan yang lain, jangan harap kamu bisa menggoda atau mengganggu orang ini, karena orang ini telah terbimbing, terhidayai, telah dicukupi oleh Allah dan telah dilindungi. Kamu gak punya jalan untuk masuk, mengganggu dan menggodanya. Hadis ini mengajarkan kepada kita banyak hal, antara lain keutamaan sunnah, keutamaan ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam secara umum. Seperti di dalam hadis ini, amalan yang ringan dijanjikan dengan pahala atau keutamaan yang sangat besar. Amalannya ringan, cuma mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, dengan memahami maknanya dan meyakininya, maka balasannya sangat besar. Hidayah dicukupi dan dilindungi, bahkan dijauhkan dari syaitan. Seperti hadis di Bukhari, hadis terakhir di Sahih Bukhari, yang Rasulullah sebutkan dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan di hari kiamat kelak, dan dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ringan di lisan seperti kata Rasulullah, ringan sekali. Hanya subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dan itulah keutamaan-keutamaan sunnah. Amalannya ringan, tidak sulit dilakukan, tidak butuh waktu banyak, tidak butuh tenaga, namun pahalanya sangat besar. Keutamaan yang didapati hamba sangatlah banyak. Beda dengan ketika ajaran dan amalan itu dilakukan tanpa bimbingan sunnah, tanpa ajaran-ajaran Rasul SAW. Sebaliknya kadang amalan itu berat, amalan itu cukup menyita waktu, harus mengeluarkan biaya sekian, sementara tidak ada janji jelas apa pahalanya, apa fadilahnya. Kalaupun ada, disebutkan dalam hadis yang palsu, hadis yang dhaif, yang lemah. Amalannya berat sekali. Harus baca ini 1000 kali, baca itu 100.000 kali, harus puasa sekian hari. Berat. Subhanallah, ajaran Rasulullah SAW ringan. Hanya dua kata, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Pahalanya besar. Hadis ini pun mengajarkan kepada kita pentingnya seorang muslim selalu dalam keadaan berzikir kepada Allah, dan hendaknya dia mulai harinya dengan zikir kepada Allah, baik itu ketika dia membuka mata bangun dari tidurnya sampai dia kemudian hendak keluar rumah melaksanakan aktivitasnya sehari-hari, bekerja atau tawa atau apa. bisnis, kerja, mencari ilmu. Dimulai dengan zikir semua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga harinya barokah. Sehingga usahanya barokah, bermanfaat. Karena dia mulai dengan zikrullah. Hadis ini pula mengajarkan kepada kita bahwa syaitan itu saling bertaawun sesama mereka. Saling bantu-membantu untuk menyesatkan Bani Adam. Syaitan saling bahu-membahu. Karena hadis di lafadz Abu Dawud menyatakan syaitan yang satu menyatakan kepada syaitan yang lain, sudah kamu gak akan bisa mengganggu orang ini. Dia sudah dilindungi, sudah dicukupi, dan terbimbing di atas siratal mustaqim. Nah, menunjukkan syaitan ada kerjasama antara mereka, sehingga permusuhan syaitan kepada Bani Adam sangatlah besar, dan itu harus disadari oleh setiap muslim agar kemudian dia lebih mawas diri. Hadis yang terakhir dalam bab ini kata Imam Nawawi rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu taala anhu qaal kana akhawani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarif fashaka al-muhtarif akhahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la'allaka turzaqu bih. Rawahu at-Tirmidhi bi isnadin sahih ala syarti Muslim. Yahtarif yattasib wa yatasabbab. Kata Anas Malik radhiyallahu an, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua bersaudara yang satu selalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu hadir di majelis-majelis Rasul, mendengarkan ilmu, mencari dan mendengarkan wahyu. Nah, sementara saudaranya yang lain, yahtarif, sibuk mencari nafkah. Saudaranya yang satu bekerja, mencari ekonomi keluarga. Melihat itu, maka saudaranya yang sebagai pekerja atau mencari nafkah mengeluh kepada Rasulullah SAW, mengeluhkan saudaranya, walaupun tidak disebutkan di sini keluhannya, ya maknanya bahwa saya yang bekerja ya Rasulullah, saya yang banting tulang mencari nafkah keluarga, saudara saya itu cari ilmu, hadir di majelis kamu. Nah, antara saya yang harus capek mencari nafkah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, la'allaka turzaku bih. Mungkin kamu mendapat rizki dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, juga hakim dalam mustadraknya. Dan dalam Tirmidzi sanadnya sahih, sama atau sesuai dengan syarat Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah sebagai penutup dari bab yakin dan tawakal, keyakinan dan ketawakalan kepada Allah, yaitu tentang kisah dua saudara yang hidup di masa Rasulullah SAW. Yang satunya sibuk dengan ilmu, yang lain sibuk dengan dunianya atau pekerjaannya. kemudian yang mencari dunia itu merasa beban tersebut hanya dia pikul sendiri, dia yang selama ini mencari nafkah dan untuk keluarganya, sementara saudaranya selalu bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan sabda-sabda beliau, mempelajari ilmu syariat. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa perkara agama atau lebih mengkerucut perkara ilmu agama, mempelajari ilmu agama itu lebih dipentingkan daripada mencari dunia, lebih dipentingkan dari mencari dunia, di mana hajat kebutuhan manusia kepada ilmu agama ini lebih besar dari kebutuhan makan dan minumnya. Dunia dicari tentu untuk makan dan minum, yang lainnya hanya pelengkap, hanya hiasan. Intinya agar dia bisa makan dan minum, pakaian, demikian pula rumah. Kebutuhan manusia terhadap itu seperti diterangkan dalam ilmu sosial itu kebutuhan primer, yang tidak bisa lepas dari manusia itu selama dia hidup. Kalau itu kebutuhan primer, maka kebutuhan dia kepada ilmu agamanya lebih besar, jauh lebih bertingkat-tingkat besarnya dari kebutuhan primer tersebut. Justru dengan ilmu agama tersebut, dia akan mendapatkan kebahagiaannya di dunia. Bahkan yang di dunia itu pun butuh dengan ilmu agama. Dia bekerja, tidak semua pekerjaan bisa dilakukan. Ada cara-cara dan transaksi yang tidak dihalalkan dalam syariat, dan itu butuhnya ilmu. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh di dalam syariat, butuh bimbingan ilmu. Hadis ini pula mengajarkan kepada kita bahwa seorang yang menuntut ilmu hendaknya pula menjadi orang yang mulia, orang yang aziz, tidak kemudian berpangku tangan dan hanya mengandalkan bantuan orang lain, mengemis, tetapi hendaklah dia orang yang mulia dan yatasabbab, mencari sebab untuk mendapatkan rizkinya. Bahkan para nabi alaihimussalam adalah orang-orang yang mencari nafkah sendiri, dan mereka tentunya orang yang berilmu yang paling tinggi derajatnya karena pada mereka turun wahyu. Sebagaimana Nabi Dawud alaihi salam, seperti kata Rasulullah, kana ya'malu biyadih, bekerja dengan tangannya sendiri, Nabi Dawud alaihi salam. Demikian pula Rasulullah SAW mengembalakan kambing milik salah seorang dari Quraisy, dan beliau mendapat upah dari itu, bekerja. Dan beliau tentunya figur penuntut ilmu yang paling tinggi, agar kemudian tidak dijadikan alasan atau hujah, alas saya cari ilmu, saya belajar, dan kemudian melupakan sama sekali tentang kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan mengandalkan tangan menunggu bantuan orang lain. Hadis ini pun mengajarkan kepada kita hendaknya ada ta'awun, kerjasama, saling bantu antara kaum mukminin, khususnya bagi mereka yang punya harta lebih, punya rizki yang Allah berikan kepadanya, dengan menyalurkan sebagian harta dia tersebut terkhusus kepada para thullabul ilm, khusus kepada para penuntut ilmu, untuk membantu mereka mempermudah jalan yang mereka jalani mencari ilmu, dicukupi kebutuhan-kebutuhannya. Karena yang bekerja mungkin tidak sabar untuk duduk sekian lama mencari ilmu. Orang beda-beda, gak semua orang sama. Seperti dia seorang pekerja, ulet dan kepingin selalu bergerak, dia gak akan bisa disuruh duduk, belajar, suruh hafalan, duduk setoran hafalannya, berat bagi dia. Sebaliknya yang lain pun dibukakan pintu ilmu kepadanya, tekun untuk hafalan, tekun untuk belajar ini itu. Nah, sementara kalau disuruh kerja ulet dan giat seperti yang lain, ya mungkin juga nggak bisa. Orang beda-beda. Nah, perlu adanya ta'awun, hubungan timbal balik, adanya kerjasama, yang ini mencukupi, membantu yang lain. Nah, hadis ini pun bahkan menunjukkan bahwa ilmu tersebut atau dengan thalabul ilm, orang yang mencari ilmu, mempelajari ilmu itu menjadi sebab, bahkan salah satu sebab terpenting rizki itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu itu sebagai sebab terpenting atau salah satu sebab terpenting dipermudahnya rizki oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Oleh sebab itu Rasulullah sebutkan kepada saudaranya yang sebagai pekerja yang mencari nafkah, la'allaka turzaqu bih, mungkin rizki yang kamu dapati itu justru karena saudaramu ini yang mencari ilmu. Kamu bisa dapat laba, kamu bisa dapat keuntungan, bisa menghidupi keluarga kamu, mencukupi keluarga kamu. Itu kemungkinan besarnya karena saudara kamu yang ini menuntut ilmu. Turzaqu bih, rizki yang kamu dapati itu dari saudara kamu yang menuntut ilmu ini. Sebagai sebab nafkah atau keuntungan dalam kerja kamu itu bisa kamu peroleh. Oleh sebab itu kata para ulama, ilmu atau mencari ilmu itu menjadi sebab yang termasuk terbesar rizki itu didapati oleh seorang hamba. Nah, oleh sebab itu ditutup bab ini oleh Imam Nawawi dengan hadis ini, bahwa seseorang yang mencari ilmu, seseorang yang belajar dan menekuni ilmu agama, hendaklah dia yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menjamin nafkah dan rizkinya. Hanya tinggal dia harus menjalani asbab dan ikhtiar menjadi orang yang mulia dan tidak berpangku tangan menunggu bantuan dari yang lain. Nah, hadis ini pula menunjukkan bolehnya menyampaikan keluhan kepada amir, pemimpin. Bolehnya menyampaikan keluhan kepada pemimpin, dalam hal ini pemerintah, imam kaum muslimin, yakni penguasanya, atau orang-orang yang menjadi bawahan mereka. gubernurnya, menterinya, dan yang semisalnya. Boleh dikeluhkan kepadanya urusan keluarganya, urusan-urusan yang rahasia atau urusan keluarga. Seperti sahabat ini mengeluhkan saudaranya kepada Rasulullah SAW. Dan itu boleh, tidak disalahkan oleh Rasul. Nah, beda kalau keluhan itu kepada orang yang tidak ada gunanya keluhan itu disampaikan kepadanya, gak berkompeten. Apa maknanya? Hanya sekedar sebagai teman curhat, sekedar teman untuk menyampaikan unek-unek dan keluhan hatinya. Gunanya apa? Mungkin dia menambah beban keluarga kamu, malah bukan memberi solusi kepada kamu, malah menambah permasalahan. Memang saudara kamu itu kalau itu kurang ajar, dia itu memang gak tahu diri. Nah, bisa kamu jangan terima, berabe jadinya urusan. Apa gunanya cari curhat seperti itu? Apalagi rahasia dan aib keluarga itu akhirnya diketahui orang lain, yang dia gak ada gunanya tahu dan tidak perlu untuk dia ketahui. Tapi hendaknya itu dikeluhkan atau disampaikan kepada orang-orang yang berkompeten. Memang ada kepentingannya. Seperti pemimpin, pemerintah yang bisa menegur dan bisa menyelesaikan masalah. Nah, bab berikutnya kata Imam Nawawi rahimahullah, bab al-istiqamah. Bab tentang keistiqomahan. Qala Allah Ta'ala fastaqim kama umirt. Allah berfirman dalam Hud ayat 112, beristiqomahlah kamu seperti kamu diperintah oleh Allah untuk beristiqomah. Wa qala ta'ala, juga Allah sebutkan di dalam Fussilat ayat 30 hingga 32, innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, turun kepada mereka malaikat Allah menenangkan mereka agar kalian tidak takut dan tidak bersedih, dan bergembiralah kalian dengan surga yang Allah janjikan pada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Kami sebagai wali kalian di dunia maupun akhirat, dan bagi kalian di dalam surga itu segala yang kalian inginkan dan segala yang kalian angan-angankan akan kalian dapati. Nuzulam min ghafurir rahim. Surga itu dan kenikmatannya sebagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Juga Allah sebutkan dalam Al-Ahqaf 13-14, innal ladina qalu rabballahu thumma istaqamu fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, mereka itu tidaklah takut, tidaklah pula mereka bersedih. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jaza'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah ashabul jannah, penghuni-penghuni surga, kekal abadi mereka di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka amalkan di dunia. Bab ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang istiqamah. Istiqamah adalah ketika seorang muslim tetap dan teguh di atas syariat Allah sebagaimana Allah perintahkan kepadanya, dan dia selalu menjalankan syariat itu dengan keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bab ini mu'alif bawakan beberapa ayat, antara lain di ayat pertama surat Hud 112, fastaqim kama umirta, beristiqomahlah kamu seperti diperintahkan oleh Allah. Ayat ini lafadznya memang ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fastaqim kama umirta. Kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristiqomahlah seperti kamu diutus oleh Allah. Tetapi walaupun lafadznya untuk beliau, perintah ini untuk beliau juga untuk seluruh umat beliau. Perintah ini untuk beliau juga untuk seluruh umat beliau. Karena para ulama sebutkan nas ayat-ayat Allah yang ditujukan khusus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadi perintah yang khusus atau syariat Allah yang khusus, wahyu khusus hanya untuk Rasulullah SAW kalau ada dalil yang mengkhususkannya. Kalau ada dalil yang mengkhususkannya. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan itu khusus, maka umum sifatnya. Beliau dan seluruh umat masuk di dalam perintah tersebut. Beberapa ayat yang ada petunjuk bahwa ayat itu khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam seperti di dalam al-insyirah atau asyarah alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami kata Allah telah melapangkan dadamu, wa wada'na 'anka wizrak, dan kami hapus atau kami buang dosamu, alladzi anqadha dhahrak, dosa yang itu memberatkan punggungmu. Ini kata para ulama khusus bagi Rasulullah SAW, karena konteks ayat pun menunjukkan demikian. Nasrah laka sadrak, untukmu kami telah lapangkan dadamu, demikian pula dihapusnya dosa-dosa beliau. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang maksum. Dan ini khusus bagi beliau. Demikian pula dalam Al-Hijr ayat 87. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'adzim. Dan telah kami berikan kepadamu Rasul sallam 7 yang diulang-ulang. Yang terangkan oleh para ulama sebagian menafsirkan itu ayat pada surat Al-Fatihah. 7 ayat yang diulang-ulang dalam sholat. Wal Qur'an al-Azim, dan Qur'an yang mulia. Jelas surat Al-Fatihah maupun Qur'an secara utuh semua itu terkhusus hanya untuk Rasulullah SAW. Artinya yang mendapatkan itu, yang diturunkan kepadanya wahyu itu ya hanya Rasulullah SAW. Tidak ada satu umatnya yang mendapatkan itu. Adapun kalau tidak ada dalil tentang pengkhususan itu, maka sifatnya umum. Seperti pengkhususan pula firman Allah ketika Allah sebutkan tentang hukum nikah, wa inni imra'atun wahabat nafsaha lin nabi in arada nabiyyu ayyan kihaha. Kalau seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW, kalau memang Rasul ingin menikahinya, boleh. Diperbolehkan oleh Allah. Dan terjadi di masa Rasulullah SAW, wanita datang memberikan dirinya, ya Rasulullah, saya memberikan diriku untukmu, nikahi saya. Rasulullah lihat wanita itu dari atas kepalanya hingga kakinya, Rasulullah tampak tidak menginginkannya. Sampai kemudian dinikahi oleh seorang sahabat. Alhasil dalam ayat disebutkan khalisatan laka min dunil mukminin, itu boleh hanya untukmu selain kaum mukminin. Jelas menunjukkan itu khusus bagi Rasulullah SAW, keutamaan atau keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Min dunil mukminin, selain itu kaum mukminin enggak boleh, enggak ada itu. Wanita menghibahkan dirinya kemudian dinikahi oleh seorang lelaki, haram, zina. Atau nikah tanpa wali dari seorang wanita tersebut, zina. Haram, batil pernikahannya. untuk Rasulullah SAW khusus itu boleh. Nah, ini ada dalil semuanya kalau itu khusus untuk beliau. Ada petunjuknya. Setiap ayat yang tidak ada petunjuk kalau itu khusus untuk beliau, maka umum. Kaum mukminin pun semuanya umat beliau masuk di dalam ayat tersebut. Maka kembali kepada ayat, fastaqim kama umirta, perintah untuk beristiqamah, untuk tetap, teguh, terus di atas syariat Allah, dengan keikhlasan dia jalani syariat itu, ini perintah untuk Rasulullah juga kepada setiap mukmin dari umatnya. Perintah Allah untuk mereka beristiqamah, dia jalani perintah-perintah Allah, ajaran-ajaran Rasul SAW, seperti itu diperintahkan kepadanya, maka dia tidak melakukan perubahan, tidak menambah, tidak pula mengurangi agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia tambah, tidak dia kurangi, tetapi dia jalankan seperti yang diperintahkan kepadanya. Dan itulah istiqamah. Di dalam ayat ke-15 dari surat Asy-Syura Allah sebutkan, wastaqim kama umirta wala tattabi ahwaahum. Wastaqim kama umirta, beristiqomahlah kamu seperti kamu diperintah oleh Allah. Wala tattabi ahwaahum, dan jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Karena dengan hawa nafsu itulah ajaran Allah, ajaran Rasulnya menjadi berubah. Ada yang tertambah, ada pula yang terkurangi. Dan itu bukan istiqamah. Ketika seseorang melakukan tabdil, perubahan, ada yang dia kurangi, ada yang dia tambah, dan itu mesti, tidak mungkin tidak. Setiap kali orang melakukan penyimpangan, bid'ah, pasti ada dari syariat Allah, ada dari sunnah ajaran Rasulullah SAW yang dia tinggalkan pada posisi itu. Tidak mungkin tidak. Setiap kali orang melakukan kebid'ahan, orang melakukan suatu tambahan dalam beribadah atau pengurangan, pasti di tempat tersebut ada perintah Allah dan perintah Rasul yang dia tinggalkan. Sebagai gantinya tadi, tambahan-tambahan tersebut atau pengurangan-pengurangan tersebut. Sehingga hilang sunnah dari Rasul SAW, hilang syariat Allah Subhanahu wa taala. Lambat laun kalau itu diteruskan dan dilakukan berlanjut, maka yang hidup adalah yang tambahan atau pengurangan tersebut, sementara perintah Allah, perintah Rasulnya menjadi mati, terkubur, karena tidak lagi diamalkan, ditinggalkan. Nah, celakanya kemudian ketika perintah Allah atau Rasulnya itu kembali dibangkitkan, kembali diajarkan atau diamalkan, akan diingkari orang bahwa ini ajaran baru, bahwa ini keras. Padahal bukan keras, ya itulah perintah Allah, ya itulah ajaran Rasulullah SAW yang sekian lama tertimbun karena ditinggalkan banyak orang, mati. Orang sudah terbiasa melakukan tambahan-tambahan tadi, terbiasa meninggalkan dan mengurangi ajaran-ajaran Rasul SAW. Terkuburlah yang hak tersebut, dan sebagai gantinya kebatilan, dan itu malah petaka. seperti kata Imam Sufyan Ibnu Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, kullama ibtada'a insanun bid'atan taraka mithlaha sunnatan. Setiap kali orang melakukan kebid'ahan, pastilah dia tinggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal tersebut. Makanya disebut tabdil, pengganti. Ada penggantian. Artinya yang satu dibuang, tidak dilakukan, diberi gantinya. Gantinya itu yang dia jalani. Gantinya itu yang diamalkan. Nah, itu kesesatan. Waliyadzubillah. Dan bukanlah istiqomah yang demikian itu. Istiqamah, sabat, ditetapkannya seorang hamba menjalankan syariat Allah, kama umirta, seperti dia diperintah, bukan semaunya. Dan tidak akan menjadi istiqamah yang seperti diperintah Allah, kecuali ketika dia tidak menambah-nambah, tidak pula mengurang-urangi, seperti diperintah Allah. Seperti diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Dan itulah kesempurnaan. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Di hari ini aku sempurnakan agama kalian. Agama yang Allah turunkan, agama yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sempurna. Yang namanya sempurna tidak perlu ditambah, tidak boleh pula dikurangi. Wallahul muwaffiq. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanak wa bihamdika la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.